hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci dalam cinta? Tambahan insan di dunia ini. Jauh ku dengar lagu di keheningan malam aku sendiri. Ku coba jalan hidupku dalam cinta. Tambahan insan di dunia ini. Tambahan insan di dunia.